الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada masalah yang ke-11. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Al-Hadiyah Asyarah Qisatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang ke-11 adalah kisahnya sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepada beliau firman Allah taala wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala wa hiya annahu lamma nazalat alaihi al-ayah nada Quraisyan, yaitu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat ini atau ketika turunnya ayat ini kepada beliau nada Quraisy, maka beliau menyeru kepada Quraisy. Fa'amma thumma khassa, maka beliau sebutkan secara umum kemudian beliau khususkan. Famtasala amrallahi fi hadhihi al-ayah, dengan ini menunjukkan Rasulullah SAW segera mewujudkan perintah Allah tabaraka wa taala yang disebutkan dalam ayat ini yaitu untuk memberikan peringatan kepada keluarganya. Nah, Tsaniya Asyarah yang ke-12, jiddu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara ini. Bihaiz fa'ala manusiba bisababihi ilal junun, di mana beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dinisbatkan kepada beliau kegilaan. Oleh sebab ini dengan mengumpulkan semua kerabatnya, semua kaum Quraisy dan kerabat-kerabat terdekatnya, oleh sebab ini akhirnya Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang gila. Dituduh sebagai orang yang gila. Fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun, beliau melakukan apa yang dengan itu menjadi sebab beliau dijuluki sebagai orang yang gila. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an, demikian juga kalau seandainya ada seorang muslim yang melakukan hal yang sama di zaman sekarang ini, maka dia dianggap gila dengan ini. Nah, maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, maksud daripada ucapan beliau di sini adalah ai istihadu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah ini, terhadap apa yang sudah Allah perintahkan ini. Bihaitsu qalu, di mana mereka mengatakan inna Muhammadan jannun atau janna, bahwasanya Muhammad SAW telah gila. Kaifa yajma'una wa yunadina hadzal nida? Bagaimana dia bisa mengumpulkan kami dan menyerukan kami dengan seruan seperti ini? Ini kata mereka. Atau sebagian lagi mereka, dari mereka mengatakan apa? Alihada jama'atana in hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Kami dikumpulkan dari semua kelompok, dari semua suku, hanya untuk mendengarkan ucapan la ilaha illallah. Ini sesuatu yang mengherankan. Ini maksudnya apa? Ini ucapan orang gila. Mengumpulkan orang cuma untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka. Nah, maka inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kesungguhan dan semangatnya untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dengan itu menjadi sebab beliau dijuluki sebagai orang yang gila. Walaupun dengan itu, maka kata Syekh di sini, wa kadzalika law fa'alahu law yaf'aluhu muslimun al'an. Demikian juga kalau seandainya ada seorang muslim yang melakukan hal itu, melakukan hal yang sama, mengumpulkan semua keluarganya, memperingatkan mereka tentang ancaman Allah tabaraka wa ta'ala ini, akan adanya azab Allah ta'ala, mengingatkan tentang tauhid, maka orang ini akan dianggap gila. Maksudnya kata Syekh, ay law anna insanan jama'an nas, maksudnya kalau seandainya ada seorang insan yang dia mengumpulkan semua manusia, thumma qala qama, kemudian dia berdiri, apakah berdiri di bukit, apakah berdiri di tempat ketinggian, berdiri di mimbar dan sebagainya, dia kumpulkan semua orang, kemudian apa, yuhadziruhum katahdirin Nabi SAW, memperingatkan mereka dengan peringatan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, laqala majnun, laqalu majnun, tentu mereka akan mengatakan apa, orang ini gila. Masa mengumpulkan kita cuma untuk mengucapkan la ilallah. Begitu katanya. Sama seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dulu. Alihada jama'atana, apakah cuma untuk ini kita dikumpulkan? Nah, illa idza kana mu'tadan 'indan nas, kecuali jika hal itu sudah terbiasa mereka dapati, manusia alami. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami gulirkan, kami gilirkan di antara manusia. Demikian. Wa qala ta'ala yuqallibu Allahu al-laila wan nahar, Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, ini mengganti siang dengan malam. Fa hadha yakhtalif ikhtilafil bilad wal zaman, tentunya ini berbeda sesuai dengan perbedaan negeri dan tempatnya dan waktunya. Thumma innahu yajib 'alal insan ayadzula juhdahu wa istihadahu fi da'wah ila Allah. Kemudian yang wajib bagi setiap insan adalah menumpahkan segenap kemampuan dan kesungguhannya di dalam berdakwah ila Allah, di dalam mendakwahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bil hikmah wal mu'idatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik. Nah, wan Nabi SAW qama bihadal amr, dan Nabi SAW telah menegakkan perintah ini, menjalankan perintah ini, walam yubali bima rumiya bihi minal junun, dan Nabi SAW tidak peduli dengan apa yang mereka tuduhkan dari tuduhan gila. Nah, asalisa asyarah, yang ke-13, qawluhu lil ab'adi wal aqrab, ucapan Nabi SAW kepada orang-orang yang terjauh dan yang terdekat. bahwa ucapan Nabi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang jauh nasabnya dari Nabi SAW maupun yang dekat nasabnya dari Nabi SAW. Yaitu apa? Ucapan apa? La ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Hatta qala, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikit pun. Maka kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fa'idha sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an, apabila di sini Rasulullah SAW telah mentasrih, telah menyatakan dengan jelas, dengan gamblang, padahal beliau adalah sayyidul mursalin, pimpinannya para rasul, bi annahu la yughni syai'an, bahwasanya beliau tidak bisa memberikan, menyelamatkan sedikit pun, an sayyidati nisa'il alamin, sekalipun kepada pimpinan para wanita alam semesta ini. Nah, karena Fatimah dikatakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Sayyidatu nisa al-alamin. Wa amana al-insanu bi annahu la yaqulu illa al-haq, dan bahwasanya semua orang beriman bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah mengucapkan kecuali al-haq. Thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubil khawasin nas al-yawm. Kemudian kalau kita memandang, melihat kepada apa yang terjadi pada hati-hati khawasin nas, manusia-manusia yang merasa dirinya khusus pada zaman sekarang, merasa apa? Dirinya khawasin nas, manusia-manusia khusus atau orang-orang istimewa karena garis keturunannya, karena merasa dari keluarga Nabi, dari keturunan Nabi dan sebagainya. Tabayyana lahu tarkut tauhid wa ghurbatud din, maka akan menjadi terlihat dengan jelas baginya bahwa mereka telah meninggalkan tauhid dan telah menjauh dari agama. Nah, dia akan melihat bagaimana orang-orang itu sudah meninggalkan tauhid dan bahkan agama ini menjadi asing. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, sadaqa rahimahullah fi maqal, sungguh benar apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fi maqal, tentang apa yang beliau ucapkan di sini. Kenapa? Fa'innahu idha kana hadal qa'il sayyidul mursalin, karena apabila demikian yang diucapkan oleh sayyidul mursalin, Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Mursalin, beliau pun mengatakan demikian. Wa qalahu li sayyidati nisa'il alamin, dan demikian juga yang beliau katakan, yang beliau sampaikan kepada sayyidah nisa'il alamin. Thumma nahnu nu'min anna Rasulullah SAW la yaqulu ilal haq, kemudian kita juga beriman bahwasanya Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara kecuali dengan kebenaran. Wa annahu la yughni an ibnatihi syai'an, walaupun Rasul adalah sayyidul mursalin, tetapi beliau tidak bisa menyelamatkan putrinya sedikit pun. Putrinya sayyidah nisa'il alamin, padahal putrinya yang merupakan sayyidah nisa'il alamin. Nah, maka apa? Tabayyana lana al-an, maka menjadi jelas bagi kita sekarang, anna ma yaf'aluhu khawasun nas tarkun tauhid, bahwa apa yang dilakukan oleh khawasun nas, oleh orang-orang yang merasa istimewa karena garis keturunannya, adalah tarkun tauhid, bentuk meninggalkan tauhid. Ya subhanallah. Ini li'annahu yujad unasun khawasun yarawna anfusahum ulama, karena didapati unasun khawas, orang-orang yang merasa istimewa dengan garis keturunannya tadi, Mereka memandang bahwa diri mereka adalah ulama, padahal enggak pernah belajar. Ayo subhanallah, banyak yang seperti itu. Ya. Kita yang biasa hidup di lingkungan mereka, keturunan-keturunan Arab, ya, dan keturunan Nabi, terkadang mereka tidak pernah belajar agama sama sekali. Tidak pernah belajar agama. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia tahu bahwasanya dia adalah keturunan Nabi, dia kemudian mengaku-ngaku dirinya sebagai ulama, mengajarkan agama di sana dan di sini. Faya subhanallah. Apa yang diajarkan? Nih. Bukan karena dia keturunan Nabi kemudian berarti dia alim. Bidinillah, ya. Bukan secara otomatis ketika dia lahir sebagai keturunan Nabi kemudian berarti dia orang yang bertakwa. Tidak mesti. Nih. Ini faya subhanallah. Nah. Kita melihat dengan mata sendiri, ya. Hanya karena dia apa? Karena dia keturunan Nabi, dari garis keturunan Nabi. Nah. Wala sekolah-sekolah umum, wala enggak pernah ngaji sama kiai siapa, tidak tahu. Ketika besar tiba-tiba muncul sebagai Habib Fulan yang mengajarkan agama ini itu. Nah, yang kita tahu kecilnya seperti apa, bermainnya juga seperti apa, bermain dengan siapa juga kita tahu, belajarnya seperti apa kita tahu. Faya subhanallah. Nah, ini. Yang kalau disuruh membaca kitab saja mungkin enggak akan bisa. Nah. Atau disuruh membacakan Quran secara utuh juga belum tentu bisa. Terkadang dia hanya menghafalkan seayat dua ayat. Itu pun menghafal dari simai, dari mendengar, bukan menghafal dari membaca terkadang. Subhanallah. Nah, tidak sedikit yang demikian. Yujad unas khawas yarawna anfusahum ulama. Kita temukan beberapa orang yang merasa dirinya khawasun nas, manusia istimewa. Ya. Karena garis keturunannya, mereka memandang melihat diri mereka sebagai ulama. Wa yarahum man haulahum ulama wa ahlan litaqlid. Dan melihat orang, adanya orang yang memandang mereka-mereka ini serta orang yang berada sekitar mereka adalah ulama dan orang yang pantas untuk ditaklidi, pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Nah, yad'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam likashfidh, dalam keadaan mereka berdoa kepada Rasul, meminta kepada Rasul, bertawasul kepada Rasul, ya. Wajal bin naf'i, dalam rangka untuk kasyfidh wajal bin naf', untuk menyingkap kemadaratan, untuk mengambil kemanfaatan. Da'watan sharihatan, dengan sebuah doa yang nyata, yang jelas, yang terlihat gamblang. Yuraddiduna, yang selalu mereka ulang-ulang doanya. Apa itu? Ya akramal khaliq, ya akramal khalqi, ma li mimman aludu bi siwaka inda hululil hadisi al-umami. Ya akramal khalqi, katanya, wahai yang sebaik, wahai sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, maliman aludu bih, tidak ada orang yang bisa aku mintakan perlindungan siwaka, dari selainmu wahai Nabi. Ya, kalimat syirik, ya, kesyirikan meminta kepada Nabi SAW secara langsung, karena dia mengatakan apa? Mali man aludu bihi siwaka, aku tidak bisa meminta, tidak bisa, aku tidak memiliki tempat untuk aku meminta berlindung, untuk aku meminta perlindungan dari selainmu. Berarti apa? Tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali Nabi SAW, menurut dia. Ya. Apalagi dipertegas lagi, indah hululil hadisil umam, ketika terjadinya apa? Kejadian yang mewabah. Subhanallah. Ini. Wa ghairu dhalika min asyirk, dan yang lain-lainnya dari kesyirikan. Ya. Ada yang bentuknya bentuk salawatan, ya. Nah. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana, ya. Dan seterusnya. Siapa yang dimaksud dengan Mustafa tersebut? Keumuman orang menyatakan Al-Mustafa adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dia bertawasul bijahi Muhammadin, ya, dengan jahnya Muhammad dan sebagainya, banyak banyak sekali, ya. Nah, anta nurun fawqa nurin, ya, subhanallah. Wa idza ankara alaihim dzalik raddu 'alal munkir, kalau seandainya mereka diingkari pasti mereka akan membantah kepada orang yang mengingkarinya. Kenapa? Bi'annahu la ya'rifu haqqa Rasul sallallahu, dengan alasan kamu berarti tidak mengerti haknya Rasul, kamu tidak mengerti kedudukan Rasul, kamu tidak menghormati Rasul, kamu tidak cinta kepada Rasul. Iya. Ayah subhanallah. Nah. Sambil mengangkat tangan, siapa yang cinta Rasul? Iya. Nah, ini bukan pelajaran TK, iya. Yang kalau saya berarti ya wajabat lahul jannah, subhanallah, ya. Nah, kalau cuma sekedar itu semua bisa mengaku-ngaku cinta pada Rasul tetapi apa, justru merusak ajaran Rasul SAW, ya. Bisa semua orang seperti itu ngaku-ngaku cinta Rasul tapi apa, amalannya justru bertentangan dengan Rasul, ya. Ini yang enggak solawatan itu orang yang tidak cinta Rasul, ya. Yang tidak solawatan itu berarti tidak menghargai Rasul, begitu. Faya subhanallah. Nah, ini doktrinnya seperti itu dari dulu sampai sekarang, dari dulu, ya, mengatakan la ya'rifu haqqa Rasul wa maqamahu indallah, berarti dia tidak mengerti haknya Rasul, tidak mengerti kedudukan Rasul di sisi Allah. Wa anna sayyidul kaun, Rasul itu adalah sayyidul kaun, subhanallah. Ini wa ma khuliqal jinnu wal insu illa min ajli, tidaklah diciptakan jin dan insan, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali karena Rasul, ya, subhanallah, ya. Nah, wa annahu khuliqa min nuril arsy, dan bahwasanya Rasul kita ini tercipta dari cahaya arsy. Faya subhanallah. Nah, berarti Rasul kita ini malaikat kali, ya. Tercipta dari cahaya. Nah, semua tahu kalau yang tercipta dengan cahaya itu apa? Malaikat. Iya. Kamu ingin mengatakan syariat kita itu tidak pantas untuk manusia? Kenapa? Karena yang membawanya malaikat, sehingga kamu bebas berbuat sesuka kamu, ya. Nah, datang ke diskotik, jangan disalahkan, ini wali min auliyaillah, ya. Kenapa? Karena sudah terbebas semua syariat dari dirinya. Faya subhanallah. Ya. Ketangkep basah berduaan dengan perempuan di hotel, dibilang ini wali min auliyaillah. Kenapa? Karena dia sudah terbebas dari syariat Allah. Sudah tingkatannya sudah hakikat. Ya. Nah, bahkan sudah pada tahapan rububiyah, na'udzubillah, ya, dengan mengatakan tidaklah dia bergerak berbuat kecuali Allah bersamanya. Ya subhanallah. Kufur, na'udzubillah. Ya. Wa yulabbisuna bidzalika 'alal 'amah, mereka selalu membuat talbis dengan kalimat-kalimat seperti itu kepada orang umum. Nih, untuk apa? Intinya untuk membenarkan kesalahan mereka. Namanya kebatilan itu selalu ditutupi dengan kebenaran. Nih. Nah. Nih. Wa yusaddiquhumul ba'du li jahlin, sehingga sebagian dari orang awam akan membenarkan mereka. Ya. Karena kebodohan mereka. Walau ja'ahum mayad'uhum ila tauhid lam yastajibu lahu. Kalau seandainya datang satu orang kepada mereka mendakwahkan tauhid, mereka tidak akan mau memenuhinya. Tidak akan mau menyambutnya. Ya. Apa sih? Dari kecil kita sudah belajar tauhid. Dari kecil juga kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Nah, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Dari kecil sudah mendendangkan itu katanya. Seakan-akan tauhid itu cuma mendendangkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita tanya tentang syarat-syaratnya tidak tahu. Ya. Konsekuensinya tidak tahu. Nah. Jangan kan justru mengurut syarat-syarat tauhid ya. Enggak bakal tahu. Nah. Fa ya subhanallah. Lianna sayyidahum wa alimahum ala khilafi tauhid. Kenapa mereka tidak mau menyambut dakwah tauhid? Karena sayidnya mereka, karena alimnya mereka menyelisih tauhid. Nah itu yang jadi masalah ya. Nah, karena sayidnya mereka dan alimnya mereka sendiri apa? Menyelisih tauhid. Sehingga kata Allah tabaraka wa taala, "Wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Kata Allah, "Wala in ataita," sekalipun engkau wahai Nabi mendatangi mereka, "alladina utul kitab," orang-orang yang telah diberikan Alkitab, "bi kulli ayatin," dengan semua ayat yang ada pada Allah tabaraka wa taala. Iya. Dengan semua ayat yang ada pada dirimu yang sudah Allah turunkan kepadamu. "Bi kulli ayatin," dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah sekalipun, "ma tabi'u kiblatak," mereka tidak akan mungkin mau mengikuti kiblatmu. Kenapa? Karena sudah salah dari awal. Ya. Sudah terbentuk dari awal keliru, salah. Ini. Apalagi kemarin ya, siapa bilang mengucapkan Natal itu tidak mempengaruhi tauhid? Apa bisa mempengaruhi tauhid, bisa mempengaruhi akidah? Kok cuma sekedar mengucapkan saja kok? Loh, apa kamu pikir mengucapkan kekufuran itu tidak berdampak pada tauhid kita dan akidah kita? Coba kamu katakan dengan kalimat yang kufur, na'udzubillah. Rusak akibat akidahmu, tauhid. Mereka mengatakan, membuat talbis, syubhat kepada orang-orang awam. Ya enggak apa-apa, orang cuma mengucapkan selamat kok. Apa sih? Ini gitu aja kok repot. Bukan masalah repot tidak repotnya untuk mengatakan itu, ya. Tetapi ucapan kita, kalimat yang kita sampaikan, jangankan untuk mengucapkan kekufuran, untuk mengucapkan kemaksiatan saja, itu berpengaruh kepada tauhid kita, iya, akidah kita. Lah bagaimana dengan mengucapkan Natal, iya, yang berarti mendukung mereka untuk mengatakan bahwa saya apa, Allah itu punya anak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan dikira gampang, ringan ya. Nah, ini. "Tsumma innal mu'min 'atifatuhu wa miluhu li Rasul sallallahu alaihi wasallam amrun la yunkar." Kemudian setiap mukmin perasaannya, kecenderungannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang tidak bisa dipungkiri. Kita tahu bagaimana perasaan seorang mukmin, setiap mukmin, setiap muslim ya, kepada Rasulnya. Bagaimana kecondongannya, kecenderungannya kepada apa, kepada Rasul dari setiap mukmin. Nah, "Lakinal insan layam bagi lahu ayuhakimul atifah, ayuhakimul atifah." Tetapi tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menghukumi sesuatu itu dengan atifah, dengan perasaannya. Bahkan kata perulama bahaya seseorang beramal, berucap, berbicara itu dengan perasaan. Berbahaya sekali. Karena ini yang banyak menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Lihat bagaimana orang tua kita dahulu, Adam dan Hawa, tergoda oleh syaitan. Karena apa? Karena perasaannya. Karena perasaannya. Nah, yang menurut perasaannya ini adalah benar. Ini adalah nasihat. Ketika iblis mengatakan, aku adalah inilakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Pakai perasaannya dia. Dia tidak melihat hakikatnya. Ini adalah iblis. Nah. Bal yajib alaih ayat tabi madalla alal kitab wa sunnah. Bahkan wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim untuk mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Wa ayyadahul aql as-sharih as-salim minasyubhat wa syahwat. Dan dikuatkan lagi oleh akal yang sahih as-sharih, yang salim, yang selamat, yang masih lurus dari syubhat dan syahwat. Wa lihada na'allahu subhanahu wa ta'ala al-kufar alladhina taba'u ma'allafu alaihi aba ma'alafu alaihi aba'ahum biannahum la ya'qilun. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada orang-orang kafir yang mereka mengikuti apa yang telah mereka temukan dari ayah-ayah mereka, apa yang mereka dapatkan dari ayah-ayah mereka, bahwasanya ayah-ayah mereka ini la ya'qilun, tidaklah berakal. Nah, wa kalamul mu'alif haq, dan ucapan mu'alif di sini adalah benar. Wa inna man ta'ammala ma'alihi an-nas al-yawm fi katsirin minal buldan islamiyah tabayyana lahu tarku tauhid wa hurbatud din. Dan barang siapa yang mau memperhatikan kondisi manusia di zaman sekarang pada kebanyakan negeri-negeri Islam, maka akan jelas bagi dia bagaimana mereka meninggalkan tauhid dan bagaimana Islam agama ini menjadi terasing. Demikian ikhwati azan wa zakumullah. Jadi jangan berkecil hati ketika apa kita mendakwahkan tauhid kemudian apa sedikit yang mau menerimanya, yang mau menyambutnya. Justru kita harusnya bersemangat. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang semangat menyebarkan kebatilan. Orang berlomba-lomba menyebarkan kemaksiatan, kebatilan dengan semangatnya. Kenapa kita yang berlomba-lomba menyebarkan kebenaran justru jadi lemah semangatnya? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menasihatkan, mengingatkan agar kita bersemangat, jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka yang menyebarkan kebatilan, kemaksiatan dengan semangatnya. Justru kita harusnya semangat, karena yang kita lakukan adalah al-haq, kebenaran. Demikian. Naktafi bihada qadar aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah tafadhal hadzihi.